Mitra Bisnis, Indopos menulis, Indonesia saat ini adalah negara demokrasi terbesar di dunia. Namun kondisi demokrasi saat ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, malahan banyak terjadi konflik di masyarakat yang penegakan hukumnya juga masih lemah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda soal ini? Ya, sebenarnya bukan kita yang terbesar. Terbesar itu India, Amerika, sama kita. Kita yang ketiga yang terbesar. Dari ukuran penduduk ya. Penduduk besar tapi demokrasi. Nah, itu kita ketiga setelah India. Itu kan pengakuan dunia. Nah, pengakuan dunia itu tidak detail. Dia lihat makro demokrasi. Apa makro demokrasi? Yaitu adanya kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berpartai, kebebasan berpolitik. Nah, itu demokrasi. Demokrasi dalam konteks hak asasi, yaitu kebebasan dan hak. Nah, tapi dia tidak memasukkan ke dalam hitungan demokrasi sebagai produk, sebagai efektivitas pemerintahan. Jadi demokrasi yang dilihatnya adalah demokrasi sebagai kebebasan rakyat dalam hal efektivitas pemerintahan supaya mampu mengatasi masalah rakyat, dia tidak perhatikan. Nah, di sini kelemahan pandangan orang-orang luar itu. Padahal bagi rakyat adalah pemerintah yang mampu melakukan demokrasi dan memproduk kebutuhan-kebutuhan rakyat dan melayani rakyat, itu yang baru penuh demokrasi. Demokrasi yang dia lihat dari luar itu hanya sepotong, sebagian dari masalah Indonesia. Bagian lain yaitu bagian keadilan, produktivitas, stabilitas, jaminan keamanan bagi rakyat, hak-hak rakyat banyak. Nah itu nggak diperhatikannya. Nah dari sisi ini kita nggak demokrasi, kita oligarki. Bagaimana dengan pendapat beberapa pihak yang menyatakan Indonesia berhasil menjalankan sistem demokrasi dengan memiliki sekitar 1.000 kelompok etnis dan lebih dari 700 bahasa? Ya enggak. Bagaimana orang Ahmadiyya ditindas? Itu menunjukkan bahwa agak kelompok suku, agama, dan daerah itu bukannya saling menghargai, tetapi malah menuntut haknya sepenuh-penuhnya, adu kuat. Nah, adu kuat ini nggak memungkinkan demokrasi berkembang. Nah, itu kenyataan realita demokrasi Indonesia. Jadi, kita jangan terkibul oleh analisa dan kesimpulan-kesimpulan makro dari luar. Berarti, bisa dikatakan demokrasi saat ini sudah kebablasan, Pak? Bukan kebablasan, ya. Saya kira nggak ada demokrasi yang kebablasan. Kebebasannya dan kebablasan, tapi demokrasinya enggak. Kebebasan yang kebablasan itu justru menghalangi pemerintah yang stabil dan efektif. Di aja sekarang, sampai puluhan perusahaan ditutup oleh karena kebebasan buruh menuntut haknya. Nah, lalu apa jadinya? Nah kan, jadi buruh nggak tahu di mana batas kebebasannya, di mana batas haknya, dia tuntut sampai ke ujung-ujung langit. Padahal perusahaan ada batasnya. Yaitu keuntungan minimal yang harus dipertahankan. Dan itu sekarang sudah mulai terancam. Makanya ada puluhan perusahaan sudah ditutup. Nah, buruh tidak mau tahu. Itu yang kebablasan itu di situ. Kebablasan rakyat menuntut haknya sampai tuntas. Tanpa mempertimbangkan jaminan keamanan negara dan stabilitas pemerintahan. Supaya efektif mengatasi masalah mereka sendiri. Masalah rakyat sendiri. Nah, jadi dia lupa masalahnya. Karena kebebasan itu. Mabuk dia. Mabuk kebebasan. Lalu bagaimana cara mewujudkan demokrasi yang berorientasi pada saling menghargai kebebasan berpikir, berkelompok, dan berserikat, Pak? Ya, caranya adalah mulai dari kaum elit sampai golongan menengah, tahu batas-batas kebebasannya dan batas-batas haknya. Tahu kapan ketemunya, kapan keseimbangannya hak dengan kewajibannya. Apabila sadar dan bisa melaksanakan keseimbangan hak dan kewajibannya, nah, di situ barangkali kita baru aman. Tapi sejauh ini, kaum elit tidak tahu sama sekali menahan hak, bersikat semuanya. Bapak optimis demokrasi Indonesia bisa lebih baik lagi? Kalau optimis ya enggak lah. Berharap. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.